saat ini, karena malam ini malam bahagia. Alangkah nikmatnya dunia ku rasa saat ini, saat ini, karena malam ini malam bahagia. Oh dunia terasa bagaikan di surga. Aku mengenal akan arti surga dunia. Mengenal akan arti surga dunia.